Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd, kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kitab Udhul Bahiyyah fi Masail Fikiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan pembahasan terakhir yang kita bahas yaitu masih dalam pembahasan kitab Wal Qisas. Pembahasan yang terakhir kita bahas dari pembahasan kitabul qisas, yang dimana dalam al-qatl dibagi menjadi tiga, yaitu al-qatl amd, qatl shibul amd, ketiga qatl al-khata. Al-qatl dibagi menjadi tiga, yaitu seseorang yang membunuh dengan sengaja. Kemudian yang kedua, seseorang yang membunuh dengan syibh al-amd, kemiripan dari kesengajaan. Kemudian yang ketiga, yaitu qatl khata, yaitu seseorang membunuh dengan kesalahan. Qatl al-amd di sana imma qisas wa imma diyah, dikembalikan kepada keluarganya dan syarat-syaratnya sebagaimana telah kita sebutkan. Bahwa di dalam al-qisas itu semuanya harus sepakat. Semuanya harus sepakat dari pihak keluarga. Kemudian yang kedua yaitu qatl syibh al-amd. Syibh al-amd yaitu menyerupai pembunuhan di sini seperti seseorang yang di mana dia melempar dengan batu yang tidak begitu besar atau memukul dengan tongkat atau melempar dengan botol atau yang lain sebagainya, yang dimana kemungkinan kecil sekali seseorang ketika dilempar dengan botol dia akan meninggal. Kemudian ketika dilempar orang meninggal, maka di sini dikatakan dengan syibh al-amad. Dan syibh al-amad di sini dibahas oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih di dalam syibul amad, yaitu diyah wal kafarah, diyah dan juga kafarah. Kemudian yang ketiga yaitu qatl al khata. Qatl al khata, suatu pembunuhan yang kesalahan. Seorang ketika dia berburu, lepas dari anak panahnya, qadrullah ma syafal, terkena seseorang. Padahal dia niatnya adalah berburu. Kemudian seperti seseorang yang membuat sumur, sumurnya belum jadi, baru setengahnya. Kemudian ada orang yang terperosok dalam sumur tadi kemudian meninggal. Ini khata. Ini al khata. Al khata di sini al diyah juga, diyah wal kafarah. Qala al Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, Wa fi qatl khata adiyah wal kafara. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa fi qatl khata adiyah wal kafara. Wa fi qatl khata adiyah wal kafara. Dalam pembunuhan al khata dia wal kafara, membayar dia dan kafara. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan seseorang yang qatl al khata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qatala mu'minan khata'an wa tahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi." Wa man qatala mu'minan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin khata'an dengan salah salahan, fatahriru raqabati mu'minah, maka fatahriru raqabati mu'minah, kafarahnya yaitu membebaskan budak yang mukmin, wadiyatun musallamatun ila ahlihi, wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan diahnya diserahkan kepada pihak keluarga yang si terbunuh tadi. Kemudian wa fi qatl khata diyah, dan diyahnya di sini yang membayar yaitu keluarganya. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menghukumi seseorang yang membunuh dengan syibah al-amd, di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang di mana dua orang yang berselisih, dua orang perempuan, kemudian salah satu dari mereka melempar dengan batu, kemudian ketika dilempar dengan batu tadi, terbunuhlah perempuan yang dilempar dengan batu tadi dan janin yang berada di dalam perutnya. Ini perempuan yang dilempar tadi dalam keadaan sedang hamil. Ketika dilempar dengan batu, si perempuannya mati, kemudian janin yang di dalam perut juga meninggal. Kemudian datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa dia janinnya adalah ghurrah, abdan aw walidah, membebaskan budak. Nah, kemudian dia dari perempuan tadi ala aqilatiha, yakni dibebankan kepada keluarganya. Nah, ala aqilatiha. Wa fi qatl al-khata wa diya wal kafara wa huwa ma laysa bi'amd, yaitu pembunuhan yang bukan dikarenakan sesuatu yang disengaja. Pembunuhan yang bukan dikarenakan kesengajaan, yakni pembunuhan yang karena kesalahan, yaitu dia membayar dia, kemudian kafarah wa huwa ma laysa bi'amd, yang bukan dikarenakan kesengajaan, aw min sabiyin aw majnun wa hiya ala aqilah wa hum al asabah, naam, atau dari anak kecil atau majnun. anak kecil yang dimana dia suatu kesalahan membunuh dengan kesalahan ataupun majnun, yang dimana dia majnun dan dia membunuh dengan suatu kesalahan dan qatl khata wahia ala al-aqilah, maka dia hanya dikembalikan kepada keluarganya, pihak al-waris, wahum al-asabah. Dan di sini dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa al-aqilah di sini hum al-asabah, ini dari pihak keluarga yang membayar diahnya tadi. Berapa diahnya nanti kita akan bahas dari permasalahan tentang diah pada babnya insyaallah. Karena setelah bab ini, bab qisas, Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih akan menyebutkan tentang bab yang berkaitan tentang diah. Insyaallah taala besok kita akan bahas pembahasan tentang diah. Kita hanya sedikit saja pembahasan hari ini, yakni tentang diahnya qatl khata ditunjukkan kepada al-aqilah, pihak keluarga dari ahli waris. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bab masuk ke kitab ad-diyat. Wallahu taala a'lam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.